ku ingat sayang saat-saat yang indah. Bulan bintang jadi saksi awal cinta bersemi. Kini tinggal kenangan tak mudah ku lupakan. Walau sampai akhir nanti cinta tetap abadi di relung hati ini. Ingat sayang saat-saat yang indah. Bulan bintang jadi saksi awal cinta bersemi. Kini tinggal kenangan tak mudah ku lupakan. Walau sampai akhir nanti cinta tetap abadi di renung hati ini.